akhir zaman yang diajarkan bahwa manusia dalam bentuk yang berbeda-beda, tetapi semuanya adalah sama. Yang punya konsep itu hanya Islam. Yang punya konsep bahwa manusia itu memang berbeda-beda itu hanya Islam. Yang lain tidak punya konsep itu. Eropa punya konsep bahwa manusia yang sesungguhnya manusia adalah hanya ras Arya. Ras Arya ini adalah ras terbaik yang terlahir sudah sebagai manusia. Di luar ras Arya, ras Aryanun ini adalah merupakan evolusi dari binatang yang sebelumnya. Makanya kalau disebut bangsa yang mengajarkan bahwa manusia berbeda-beda bangsa tapi tetap manusia, itu hanya Islam. Hanya Islam yang mengajarkan bahwa kalian kuciptakan berbangsa-bangsa. Artinya apa? Dijelaskan oleh teori modern, warnanya berbeda kulit, makanannya berbeda, struktur tubuhnya berubah. Itu Islam yang mengajarkan. Bangsa Eropa tidak mendapatkan pelajaran itu. Makanya bangsa Eropa menganggap bahwa di luar Eropa adalah merupakan evolusi dari monyet. Bahkan ada yang mengatakan evolusi dari lemur. Untuk sampai menjadi Homo sapiens melalui proses yang namanya pitekan tropus. Makanya ketika melakukan imperialisme atau penjajahan, orang Eropa punya kekejaman yang luar biasa. Ketika orang Eropa melakukan penjelajahan melalui Christopher Columbus, sampai berhenti di Tanjung Harapan yang menembus pedalaman Afrika, mereka kemudian melihat orang Afrika dengan kulit yang hitam, mereka percaya bahwa Afrika adalah neraka. Karena mereka punya keyakinan bahwa orang yang tidak patuh kepada Tuhan akan dibakar di neraka dengan gosong. Begitu lihat Afrika, Christopher Columbus mengatakan, "Saya telah menemukan gerbang neraka." Makanya kemudian orang Afrika ditembak ya cah, diburu, karena menurut mereka, mereka ini hanyalah orang-orang neraka. Maka mereka diperbudak, dan terakhir gerakan yang sangat besar perbudakan, sampean bisa baca dalam sejarah, namanya sejarah Amistad ya, sampean cari itu, catat sejarah Amistad bahwa Afrika, makanya sampai orang Afrika ada yang biar tidak masuk dalam perbudakan Eropa, dia sobek mulutnya di sini. Makanya banyak sekali suku-suku di Afrika ini kulit apa bibirnya sobek, dan diajarkan bahwa cantik adalah tanpa bibir. Maka merongos tanpa bibir gini menjadi cantik. Ada yang kupingnya dipotong. Agar apa? Agar tidak kena perbudakan. Orang Eropa yang ke Indonesia menganggap bahwa orang Indonesia karena kecil-kecil dianggap sebagai terusan dari yang namanya monyet. Dan secara tidak sadar kita ikut menerima bahwa mereka menggunakan propaganda ditemukannya pitekan tropus erectus, wajakensis dan soloensis. Klaim pengetahuan bahwa di sini adalah manusia tertua yang merupakan keturunan kera, tidak lebih dan tidak bukan, adalah untuk mengajarkan bahwa orang Indonesia sesungguhnya adalah evolusi dari kera. Dan kita bersemangat, iya, kita punya manusia tertua namanya pitekan Tropus erectus, yang sesungguhnya kalau kita tidak menyadari, sampean dianggap sebagai keturunan monyet. Makanya imperialisme Belanda di sini kerasnya luar biasa melakukan pembantaian, karena mereka menganggap mereka adalah manusia dari sapien dan kita adalah evolusi kera. Ini padahal dari sisi kebangsaan, dari sisi nalar kebangsaan, bahwa waja'alnakum syu'uba wa qabaila, kita dibikin berbangsa-bangsa oleh Allah, makanya kita kemudian menjadi bangsa yang hampir sama, dan itu hanya Islam yang mengajarkan. Bahwa yang namanya bangsa itu hanya berbeda kulit, berbeda suku, berbeda makanan, tetapi sebagai manusia batinnya adalah tetap sama, bahkan zahirnya tetap disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan ahsani taqwim kita sebenarnya juga tidak kalah dengan ahsani taqwim di tempat lain. Orang Mesir mampu membangun piramid, kita juga mampu membangun Borobudur. Kalau Eropa pernah melakukan penaklukan ke benua Afrika, kita bahkan pernah menaklukkan 2/3 dunia waktu negeri ini berada dalam pusat kekuasaan Singasari. Jadi kita bukan bangsa yang kecil. Singasari mampu menaklukkan 2/3 dunia, bahkan semenanjung Korea bisa ditaklukkan oleh Majapahit dan Singasari. Sehingga ada tokoh besar di sebuah provinsi namanya Kimhae bernama Surowareng. Tidak mungkin orang Korea bernama Surowareng. Surowareng hanya nama orang Singasari atau orang Majapahit. Makanya dalam teori kebangsaan, bangsa kita menempati sebuah bangsa yang sama dan sederajat dengan bangsa yang lain. Eropa punya alat musik namanya gitar terbuat dari kayu dan tali. Arab punya alat musik namanya terbang terbuat dari kayu dan kulit. Tapi bangsa kita selangkah lebih maju karena pula punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Artinya apa? Dari sisi manusia yang mereka sebut sebagai berbeda, kita punya sejarah yang sama besar. Sama-sama besar, bahkan kita lebih maju. Jerman sampai hari ini tidak mampu melebur baja melampaui panas 7000 karena nuklirnya tidak sanggup reaktornya, tapi Nusantara punya alat senjata namanya keris. Sunduk keris yang tengah terbuat dari logam bintang meleleh di suhu 15000. 15000 derajat mampu melelehkan logam bintang yang sampai hari ini Jerman enggak sanggup mengangkat suhu di atas 7000. Artinya dalam teori pemanasan logam, bangsa ini lebih maju daripada bangsa Eropa. Bangsa ini lebih maju dari bangsa Eropa.